Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini. Allah taala bisa memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhingga, yang kita tidak bisa menghitung saking banyak nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat terbesar, nikmat yang paling agung, yang hanya Allah berikan khusus kepada hamba-hamba yang dicintainya, adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beramal, beribadah. Salah satunya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini nikmat yang sangat besar, di mana mungkin sebagian orang mereka tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah berbarokah ini. Ikhwani wa rahmatillah wa rahmani wa rahimakumullah, setelah pada sore hari ini kita akan membahas satu permasalahan tentang satu tema, ya, yaitu dengan judul atau satu tema, untuk apa aku hidup di dunia, gitu ya. Tentang satu pertanyaan, untuk apa aku hidup di dunia. Satu pertanyaan yang kelihatannya sepele, tampak ringan, akan tetapi ini sangat penting. Ini sangat urgent karena ini berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Kita bangun tidur, kemudian melakukan aktivitas, makan, minum, kerja, belajar. Sebenarnya untuk apa kita melakukan itu semua? Untuk apa kita hidup di dunia? Apakah hanya sekedar melakukan rutinitas tadi? Atau apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia? Ada sebagian orang menyangka kehidupan di dunia itu hanyalah sekedar menghabiskan waktu. Ya, dari kecil, dewasa, kemudian beranjak semakin tua sampai kemudian akhirnya meninggal, hanya melewati fase-fase kehidupan. Ya. Mereka habiskan waktunya hanya untuk perkara-perkara dunia saja, makan, minum, tidur, bersenang-senang, ya. Dan mereka tidak menganggap ada tujuan dari penciptaan manusia tersebut. Tentu ini adalah suatu kekeliruan, sesuatu yang tidak tepat, ya. Bertentangan dengan akal, bertentangan dengan realita, dan bertentangan dengan naluri manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kemudian dibiarkan begitu saja, tidak ada konsekuensi dari penciptaan tersebut? Maka ini sesuatu hal yang mustahil, dan ini jelas bertentangan dengan hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi untuk apa aku hidup di dunia, ya, maka ada satu kaidah yang sangat penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya setiap apa yang Allah lakukan, setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan sesuatu, mematikan sesuatu, ya, kemudian melakukan demikian dan demikian, ketahuilah bahwasanya semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, ya, itu semuanya diambil dari satu kaidah yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal alimul hakim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah Zat yang Maha mengetahui, dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha hikmah. Dalam ayat lain Allah tegaskan, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengetahui, Maha berilmu, dan Allah Subhanahu wa taala hakiman, Zat yang Maha bijaksana, hikmah dalam setiap perbuatan-perbuatan. Maka setelah kita mengetahui hal ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha sempurna ilmunya, Maha mengetahui tentang segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha hikmah, Maha bijaksana, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya Maha sempurna, dan juga Allah Subhanahu wa taala hikmahnya Maha sempurna. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu kemudian tidak ada yang diinginkan, tidak ada maksudnya, tidak ada tujuannya, tidak ada hikmahnya. Maka ini sesuatu yang mustahil. Wong kita saja manusia ketika melakukan sesuatu, membuat sesuatu, pasti ada tujuannya. Seorang bangsa misalnya, pasti ada tujuannya, untuk dimakan atau untuk diberikan kepada tetangganya atau untuk dijual. Ada tujuan dari yang ia lakukan. Seorang memproduksi baju, menjahit baju, pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Mau dipakai sendiri mungkin, atau dihadiahkan kepada orang lain, atau kemudian dijual, ya. Jadi ada tujuannya. Maka lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna ilmunya dan Maha sempurna hikmahnya, kebijaksanaannya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu, sesuatu itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ya. Ini yang perlu kita pahami, bahwasanya tidak ada kesia-siaan, tidak ada hal yang tanpa hikmah dari setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menciptakan manusia, ayasabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira, ya, bahwa mereka akan dibiarkan sudah, dibiarkan begitu saja, sia-sia begitu saja? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, afasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian wahai manusia abatha hanya untuk main-main saja, dan bahwa kami dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada. Maka dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sia-sia ketika menciptakan manusia. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayasabul insanu ayyutraka sudah. Apakah mereka manusia itu mengira mereka akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Kata beliau, la yu'maru wa la yunha. Apakah kemudian manusia itu tidak akan diperintah dan juga tidak akan dilarang? Tentu tidak. Nanti kemudian ada perintah dan juga ada larangan. Sebagian ulama salaf yang lain mengatakan la yutabu wa la yu'aqabu. Apakah kemudian tidak akan diberikan balasan atas kebaikannya dan juga tidak akan diberikan adab atas keburukan atau kemaksiatannya? Tentu tidak. Itu semuanya bertentangan dengan apa? Hikmah. Karena tadi kaidahnya apa? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu kecuali apa? Berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan apa? Hikmah. Maka terlebih lagi penciptaan manusia, makhluk yang sempurna, tentu di sana ada hikmah yang besar, hikmah yang agung. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Akhwati wa akhwati fillah rahimani, akhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah kita mengetahui bahwasanya penciptaan kita, penciptaan manusia, ya, itu adalah penciptaan yang berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hikmah. Ada hikmahnya pasti, ya. Dan terkadang kita mungkin mengetahuinya atau terkadang ada yang belum kita ketahui. Tetapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna ilmunya dan maha sempurna hikmahnya, maka pasti ada hikmah dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali kepada pertanyaan tadi, kemudian untuk apa aku hidup di dunia? Nah, baru sekarang kita masuk. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia? Maka jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sudah mengetahui bersama ayat yang cukup terkenal yang di dalam surat Al-Dhariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung, yang menjelaskan kepada kita semua apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia. Dan apa juga tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin? Ya, karena selain manusia yang diberikan beban syariat dan ada aturan-aturannya adalah jin. Ya. Maka di sini Allah gandengkan antara jin dan manusia. Karena taqolain disebut dengan dua jenis makhluk yang mereka mendapatkan perintah dan juga larangan. Mereka akan diberikan balasan atas kebaikan dan diberikan adab atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka ayat ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dimaksud di sini para ulama menjelaskan yuwahid liyabudun, maksudnya ai liyuwahidun. Maksudnya mereka beribadah kepada Allah dengan merealisasikan tauhid dalam ibadah tersebut. Dan tidak hanya sekedar ibadah, akan tetapi ibadah tersebut harus berlandaskan apa? Tauhid. Maka tafsir dari ya'budun, kata para ulama, ay liyuwahidun, agar mereka manusia itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan tauhid dalam setiap aktivitas ibadah mereka. Ya. Maka di sini ya, inilah inti ya dari jawaban tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Maka tujuannya tidak lain adalah agar mereka manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan menunjukkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, lalu ibadah seperti apa atau ibadah bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada pun yang dimaksud dengan ibadah, maka para ulama menjelaskan secara bahasa ibadah itu diambil dari kata atau bermakna al-khudu wa dzul atau wa tadzallul, yaitu aktivitas perendahan diri ya, dan juga menghinakan diri kepada zat yang diibadai. Ya, jadi asas dari ibadah itu apa? At-tadhallul wal khudu. Sikap merendahkan diri, menghinakan diri kepada zat yang diibadai. Ma'al hubbi, disertai juga dengan rasa cinta dan juga pengagungan. Itu makna asal dari ibadah. Maka seseorang yang beribadah kepada sesuatu hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada zat yang diibadahi tersebut. Maka ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sedang menghinakan dirinya, ya, kemudian merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disertai apa tadi? Rasa cinta dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang beribadah kepada selain Allah dan aktivitasnya itu adalah aktivitas ibadah, disebut dengan aktivitas ibadah, maka pada hakikatnya dia sedang merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya kepada zat yang menjadi sesembahannya tersebut. Karena inilah aktivitas inti dari ibadah, ada perendahan diri. Ya, ada menghinakan diri kepada zat yang diibadahi tersebut. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan, "Faman khada'a lil insani ma'a bughdihi lahu fala yakuna 'abidan lahu." Walau ahabba syai'an wa lam yakhdhu lahu lam yakun 'abidan lahu. Barang siapa yang menghinakan dirinya, ya, disertai rasa benci kepada zat tersebut, maka dia tidak dianggap sebagai seorang yang menghamba beribadah kepadanya, meskipun, ya, dia mencintainya. Dan apabila dia merendahkan dirinya kepada zat tersebut, ya, meskipun dia tidak mencintainya, maka orang tersebut tidak juga dianggap sebagai apa? Ibadah. Tidak sedang menghamba. Maka yang namanya ibadah, ya, kata beliau, ada aktivitas perendahan diri dan juga disertai juga dengan rasa cinta. Dalam kalimat yang lain beliau katakan, lafzul ibadah yatadamanu kamala dhilli bi kamalil hubbi. Ya, lafaz ibadah itu terkandung di dalamnya kesempurnaan perendahan diri dan juga kesempurnaan apa? Rasa cinta. Ya, jadi aktivitas perendahan diri orang yang beribadah tersebut apa? Disertai juga dengan rasa cinta kepada zat yang menjadi sesembahannya. Maka inilah inti dari apa? Aktivitas ibadah. Adapun definisi yang lebih lengkap, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau yang lain, yaitu kitab Al-Budiyah, dan ini adalah definisi yang jami', yang luas, ya, yang mencakup makna atau definisi ibadah. Kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali zahiran wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah setiap istilah atau aktivitas, ya, yang meliputi segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan dan juga berupa perbuatan, ya, baik itu yang zahir maupun yang batin. Maka ini adalah ibadah. Segala sesuatu, aktivitas apapun yang itu dicintai dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik itu zahir maupun batin. Ini definisi ibadah. Ya, maka kalau kita perhatikan semua aktivitas-aktivitas ibadah itu pada hakikatnya adalah semua perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya salat adalah perbuatan yang diridhoi dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Karena Allah memerintahkan salat. Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai dan meridhoi perbuatan tersebut. Allah memerintahkan puasa, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoi perbuatan puasa tersebut. Maka segala sesuatu yang Allah perintahkan, ya, itu adalah sesuatu yang Allah cintai dan juga Allah ridhoi. Maka segala sesuatu yang Allah perintahkan itu adalah aktivitas apa? Ibadah. sholat tadi ya, wa aqimi sholat wa atu zakat, Allah memerintahkan sholat, menunaikan zakat ya. Maka keduanya adalah termasuk ibadah. Kenapa? Karena Allah memerintahkannya. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali apa? Allah meridhai dan mencintai perbuatan tersebut. Juga kita bisa mengetahui Allah mencintai dan meridhai sesuatu dari satu perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memuji sesuatu. Ya. Misalnya Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memuji dan juga mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan taubat. Maka taubat di sini termasuk aktivitas ibadah. Kemudian kita juga bisa mengetahui sesuatu itu adalah ibadah. Sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala misalnya Allah menjanjikan janji berupa pahala atau kebaikan dari perbuatan tersebut. Misalnya membaca Al-Qur'an. Allah memberikan janji pahala bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bil 'ashri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan berapa? 10 kebaikan. Di sini Allah memberikan apa? Pahala, balasan bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Artinya berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan tersebut. Buktinya apa? Allah memberikan pahala kebaikan. Nah, itu tadi beberapa qarinah, beberapa indikasi sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sesuatu itu Allah perintahkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang melakukan perbuatan tersebut. Atau bisa jadi Allah memberikan balasan pahala bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Maka hal-hal tadi menunjukkan bahwasanya Allah mencintai dan Allah meridai perbuatan tersebut. Dan seluruh hal yang Allah cintai dan Allah ridai, maka itu termasuk dalam apa? Definisi ibadah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi makna ibadah itu sangat luas. Ya, makna ibadah itu sangat luas. Tidak hanya seperti yang kita pahami hanya sekedar misalnya sholat, kemudian puasa, zakat, ya. Pokoknya segala sesuatu yang Allah cintai dan segala sesuatu yang Allah ridhoi itu adalah masuk dalam bagian ibadah. Ya, baik itu perkataan dan juga perbuatan. Baik itu yang zahir maupun yang batin. Perkataan misalnya ucapan lisan, doa, istighfar, ya. Perbuatan sholat, puasa, melaksanakan ibadah haji, ya. Perbuatan-perbuatan zahir yang nyata, ya, amalan zahir, dan juga termasuk juga amalan-amalan batin. Nah, di sini penting ya. Ada amalan-amalan batin yang juga masuk dalam aktivitas ibadah. Seperti rasa khauf, rasa takut. Kemudian al-mahabbah, rasa cinta. Kemudian raja, rasa harap. Kemudian tawakal, ya. Tawakal itu ada amalan hati juga, ya. Dan itu semuanya termasuk bagian dari ibadah. Artinya cinta, kemudian khauf, kemudian raja, kemudian tawakal, kalau itu merupakan suatu ibadah, ya, maka itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sebagian ulama membagi ada ibadah qalbiyah, ibadah hati tadi ya. Kemudian ibadah kauliyah, ibadah lisan, dan juga ibadah badaniyah, ibadah anggota badan. Ya, dari sini jelas tentang definisi atau batasan sesuatu itu termasuk ibadah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya, di antara tujuan penciptaan kita adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang definisi ibadah insyaallah sudah kita pahami. Kemudian ada satu kaidah yang penting yang wajib kita ketahui. Ya, gimana sudah dijelaskan tadi bahwasanya makna ibadah, maksud dari ibadah dalam ayat wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang dimaksud dengan ibadah di dalam ayat ini adalah ibadah ma'at tauhid. Ibadah yang dilandasi dengan tauhid. Ya. Maknanya ibadah tersebut hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang sangat penting. Setelah kita mengetahui suatu aktivitas itu adalah aktivitas ibadah, ya. Setelah kita mengetahui berdasarkan dalil-dalil tadi, berdasarkan indikasi-indikasi tadi, masuk dalam definisi makna ibadah, maka kaidahnya seluruh ibadah itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tauhid. Karena banyak orang beribadah, banyak melakukan aktivitas ibadah, aktivitas penghambaan diri, akan tetapi itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia benar merealisasikan tujuan dari penciptaan manusia. Karena Allah inginkan dari setiap aktivitas ibadah tersebut, ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah saja dan tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas ibadah apapun. Ya, makanya di dalam surat Luqman yang tadi dibacakan ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwasanya apa? Ibadah itu hanya ditujukan kepada selain Allah dan barang siapa yang menunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan kesyirikan ya. Dan kesyirikan adalah kesyirikan yang dosa yang paling besar. Ya. Maka di dalam mukadimah tadi yang dibaca di awal ya, di dalam surat Luqman ya. La tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Jangan kalian mencukupkan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perbuatan kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Karena dia tidak melaksanakan hak ibadah yang mestinya hanya ditujukan kepada Allah, dia berbuat syirik dengan menunjukkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Karena yang namanya kedzaliman, ya. Yang namanya kedzaliman itu adalah wad'u syai'in li ghairi mawadhi'i. Meletakkan sesuatu tidak pada tempat. Itu dzalim. Ya. Meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu adalah perbuatan kedzaliman. Ya. Untuk pakai celana ditaruh di kepala itu golden itu celana tempatnya apa untuk kaki ya. Maka kenapa menunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan termasuk perbuatan golden? Karena ibadah yang mestinya dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia tunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia telah berbuat golden dengan meletakkan ibadah itu tidak pada tempat yang semestinya. Yang mestinya dia tujukan hanya kepada Allah, dia tujukan kepada selain Allah. Dan ini adalah kezaliman yang paling zalim. Mengapa tadi berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan perkara yang paling agung yaitu perkara ibadah. Ya. Maka seseorang yang berbuat kesyirikan, pada hakikatnya dia apa? Berbuat kezaliman yang paling besar. Karena ibadah yang mestinya dia tujukan kepada Allah, dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita mengetahui tentang ibadah tadi ya, dan bahwasanya ibadah itu syaratnya ya, tujuannya haruslah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang diinginkan dari setiap aktivitas ibadah ya, di dalam ayat ini ya, ketika Allah memerintahkan untuk beribadah maksudnya adalah beribadah dengan tauhid. Ya, maka orang-orang yang menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah, pada akhirnya dia belum benar dalam ibadahnya dan dia belum merealisasikan perintah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia juga beribadah kepada Allah, ya, meskipun dia juga beribadah kepada Allah. Tapi sekali saja dia juga selain beribadah kepada Allah, menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah, ya, dia telah berbuat syirik, ya, dan dia sama saja tetap dianggap tidak menunjukkan ibadahnya tersebut kepada selain Allah. Karena yang namanya ibadah, ya, itu ada tiga model. Yang pertama, ibadah yang murni tauhid, dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang benar, inilah yang diinginkan dari setiap aktivitas ibadah. Ibadah yang tersebut hanya ditujukan kepada Allah dan tidak ditujukan kepada selain Allah. Dan yang kedua, ada ibadah yang ditujukan murni kepada selain Allah. Jadi tidak ditujukan kepada selain Allah. Boleh jadi dia beribadah kepada berhala, menunjukkan ibadahnya kepada jin, kepada malaikat, kepada matahari, kepada patung, pepohonan, pokoknya kepada selain Allah. Ini jelas juga merupakan syirikan dan salah dalam tujuan ibadah. Dan yang ketiga, ada yang beribadah kepada Allah, di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah. Maka yang ketiga ini pun juga sama, dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dianggap bertauhid hanya yang pertama tadi. Tatkala dia beribadahnya hanya kepada Allah dan sama sekali tidak menunjukkan ibadahnya kepada apa? Selain Allah. Adapun dua yang lainnya, maka semuanya adalah termasuk perbuatan syirik. Boleh jadi dia sama sekali tidak menyembah Allah atau ya menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sedikit kita bahas ya tentang syarat ibadah, ya, syarat ibadah. Setelah jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah di atas tauhid dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi dua syarat, ya. Dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas. Jadi, tauhid itu sendiri, ya. Artinya ibadah tersebut ditujukan kepada Allah saja. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ibadah tersebut, memurnikan agama tersebut hanya kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Artinya kalau ibadah tersebut tadi ditujukan kepada selain Allah atau dia juga beribadah kepada selain Allah, maka tidak akan diterima, karena syarat yang pertama haruslah terpenuhi, yaitu ikhlas. Adapun yang kedua, dari ibadah tersebut harus sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, segala sesuatu yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah, ambillah. Dan segala sesuatu yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Maknanya apa? Yang kita ambil, yang kita lakukan, yang kita contoh dalam ibadah adalah apa yang diajarkan Rasul kepada kita. Adapun yang tidak diajarkan, maka ya kita tidak mengamalkannya. Dan segala sesuatu yang dilarang bagi kalian, maka tinggalkan. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Berarti siapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami, ya, yang bukan berasal dari agama Islam, agama ini, maka amalan tersebut raddun, amalan tersebut tertolak. Ya, Maka harus ada dua syarat ini dalam setiap aktivitas ibadah kita. Ya, harus ikhlas. Dan ini syarat yang mutlak yang harus ada, ya. Dan yang kedua, ya, adalah harus sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarat pertama tidak ada, ya, sama sekali maka tidak akan diterima. Seorang beribadah meskipun dia sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak ikhlas dalam ibadahnya tersebut, maka tidak akan diterima amal ibadahnya. Meskipun dia benar sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Adapun apabila dia ikhlas dalam ibadahnya, kemudian caranya mungkin belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin karena dia belum tahu, belum mengetahui tata cara ibadah yang benar, maka tetapi dia ikhlas, maka mudah-mudahan dengan ikhlasnya tersebut dia sudah mendapatkan pahala dengan keikhlasannya tadi. Ya. Adapun amalannya yang tidak sempurna karena belum mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah kalau dia sengaja sudah jelas ajarannya demikian, akan tetapi dia membuat amalan ibadah yang tidak Nabi ajarkan, maka ya dia tertolak berdasarkan hadis ini. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Tetapi apabila dia tidak tahu, ya, belum datang ilmu kepadanya, atau dia belajar tetapi masih keliru dalam pengamalannya, akan tetapi di modal yang pertama, syarat yang pertama ikhlas itu ada dalam ibadah tersebut, maka minimal dia sudah mendapatkan ikhlas, mendapatkan pahala dari keikhlasannya tersebut. Ya. Adapun kesempurnaan amalannya, ya maka sesuai dengan apa kesempurnaannya dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak dalil-dalil menunjukkan tentang kedua syarat ini, ya. Di antaranya juga dua syarat ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia melaksanakan amalan saleh, dan tidaklah sesuatu itu disebut sebagai amal saleh kecuali amal yang apa? Mencocoki yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, fala yusyriku bi ibadati rabbihi abada. Dan dia tidak mensyukurkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya tersebut. Dua syarat ibadah ini apa? Terkumpul di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ya. Amal soleh tadi sebagai syarat dia harus mengikuti perintah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ini sebagai syarat ikhlas dalam ibadahnya tersebut, yaitu tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa diwafati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dua syarat ibadah yang harus ada dalam setiap amalan ibadah kita. Maka barang siapa yang paling sempurna keikhlasannya dan juga paling sempurna mutabahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut adalah yang paling pas sempurna ibadahnya. Ya, kesempurnaan ibadah seseorang ditunjuk dari dua syarat tadi. Ya, dari keikhlasannya dan juga dari sesuainya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Ya. Kemudian imam tadi, ya. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menciptakan kita, kemudian memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap hamba-Nya. bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh untuk diibadahi oleh seluruh hambanya. Tidak, sekali-kali tidak demikian. Jangan dipahami ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh dengan ibadah hambanya. Justru kita yang membutuhkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepada mereka dengan merealisasikan tauhid. Tapi lihat ayat selanjutnya, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Ayat selanjutnya Allah katakan, dan aku tidak menghendaki, aku tidak membutuhkan rezeki sedikit pun dari kalian, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak menghendaki agar mereka memberikan makan kepada aku. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hamba-Nya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha kuat, yang mempunyai kekuatan lagi Maha kuat. Perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat ini menegaskan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan rezeki dari makhluknya, tidak butuh makan dari makhluknya. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberikan rezeki, yang memberikan kebutuhan seluruh makhluknya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala membutuhkan aktivitas amal ibadah kita. Justru kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat membutuhkan, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, dengan ibadah tersebut, dengan amal soleh yang kita lakukan, dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah, menjadi sebab, ya, yang bisa menyelamatkan kita telah di akhirat. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau menjelaskan, ya, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia karena butuh kepada mereka, bukan pula untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka justru dalam rangka apa? Berbuat baik kepada mereka, yaitu supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaliknya, ya, mereka pun akan mendapatkan keuntungan dari aktivitas ibadah yang mereka lakukan. Ya, sehingga semua keuntungan ibadah tersebut akan kembali kepada mereka, akan kembali kepada para makhluknya. Dan hal ini apa? Sama halnya misalnya dengan seseorang yang kemudian mengatakan jika engkau berbuat baik, maka semua kebaikan tersebut akan kembali kepadamu. Jadi ibadah yang kita lakukan kembalinya apa? Kepada kita sendiri. Ya, jadi barang siapa melakukan amalan soleh, maka itu akan kembali untuk dirinya sendiri. Sorry, Pak. Ya, masih 2 menit. Jadi jelaslah bahwa sebenarnya kita lah yang butuh, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan dari ibadah tersebut kembalinya adalah kepada kita sendiri. Sebagai penutup, ikhwan fillah wa akhwatillah rahimani wa rahmatullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuannya adalah untuk tauhid, untuk merealisasikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah aktivitas harian kita adalah aktivitas yang bersesuaian dengan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Jadikanlah aktivitas harian kita adalah aktivitas yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari penciptaan kita, penciptaan manusia, yaitu untuk merealisasikan tauhid. Maka isilah hari-hari kita untuk belajar tentang tauhid, belajar tentang ilmu, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar sehingga ibadah kita pun benar. Kita harus mengetahui mana ibadah yang benar, mana ibadah yang keliru, mana aktivitas ibadah yang tercampuri dengan kesyirikan, mana yang termasuk perbuatan yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas-aktivitas seperti ini adalah aktivitas yang hendaknya kita lakukan. Kita belajar berilmu berkaitan dengan hal-hal yang menjadi tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Demikian pula kita berusaha beramal dengan yang menjadi tujuan penciptaan kita sebagai manusia, yaitu amalan ibadah kita adalah amalan yang senantiasa dilandasi oleh tauhid, bukan amalan yang berupa syirik. Ya, kita ini tahu dari mana? Dari tadi kita mempelajari mana tauhid dan mana syirik. Kemudian tatkala juga kita mendakwahkan sesuatu, maka jadikanlah dakwah yang kita sampaikan, apa yang kita sampaikan kepada manusia adalah apa yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dengan penciptaan manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dakwahkanlah kepada manusia dakwah tauhid. Karena ini yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan mereka. Maka dakwah yang dibutuhkan pada manusia pada hakikatnya adalah, yang diperlukan bagi mereka adalah tentang tauhid. Karena inilah yang menjadi tujuan penciptaan mereka. Ya. Maka ilmu yang kita pelajari prioritasnya adalah ilmu tauhid. Amalan ibadah yang kita lakukan semuanya harus berlandaskan tauhid, dan dakwah yang menjadi prioritas kita adalah dakwah tauhid. Karena inilah yang merupakan apa? Tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tidak ada amalan yang lebih bagus, ya, yang lebih penting bagi seseorang kecuali adalah amalan yang memang sesuai dengan apa tujuan penciptaan manusia tersebut. Ya, apabila kita mengetahui bahwasanya tujuannya itu adalah tauhid, maka sibukkanlah diri kita dengan mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid, dan juga mendakwahkan apa? Tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas jalan tauhid yang sesuai dengan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Dan kita dimudahkan untuk menyebarkan tauhid ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya mematikan kita di atas tauhid, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannah. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian pada sore hari ini dengan sesi tanya jawab. Silakan untuk yang ikhwan dengan tunjuk tangan saja dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Bagi yang ikhwan, silakan untuk menuliskannya di sekali kertas dan melemparkannya ke bawah atau dengan mengirimkannya ke saudara ikhwan. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Saya belum baca tafsirnya lebih lengkap, akan tetapi itu pun tidak bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun hikmah yang dijelaskan para ulama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia intinya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan ini pun didukung dengan dalil-dalil yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul mereka memberitakan dakwah tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, itu pun juga menjelaskan tentang tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga, itu bagi ahli tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka, itu bagi mukhalifatut tauhid, orang-orang yang menyelisihi tauhid, ya. Itu jelas tujuan inti penciptaan manusia tentang tauhid, tentang ibadah. Dan Rasul pun mendakwahkan tauhid. Allah mengutus Rasul, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa nasrihu tauhid. Ya, dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat, setiap rasul, dan dakwah mereka adalah an ibudu Allah wa nasrihu tauhid, agar mereka, ya, agar menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhkan apa? Menghindari tauhid. Ini apa? Untuk merealisasikan tauhid. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga untuk ahli tauhid, menyediakan neraka bagi orang-orang yang menyelisihi tauhid. Adapun tentang khalifah, maka yaitu di antara memang tujuan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, ya, bagi makhluk yang sempurna dan sebagai khalifah di muka bumi. Tentang detail tafsirnya, maka perlu dibaca lagi ke merujuk kepada kitab-kitab tafsir Allah taala. Ya, ini ada pertanyaan dari Ahmad. Yang pertama, apakah aktivitas yang tujuannya untuk membahagiakan orang tua, misal belajar dan sebagainya, itu termasuk syirik? Lalu yang kedua, apabila seseorang menjadi baik atau insaf karena melihat seseorang, misalnya karena orang yang dicintai, ya, apakah itu benar? Kan orang tahu atas kesulitan dan tentunya dalam pertanyaan itu, yang tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sia-sia itu. Tapi mengapa kok Allah itu menciptakan satu golongan dari sendiri? Misal kita tahu sudah berbagi itu mengapa kok dengan golongan tersebut bukan malah menjadi satu dari satu, tapi malah menimbulkan kekuatan diri. Kemudian yang kedua itu selain fungsi itu seperti apa sih, itu sebagaimana caranya untuk mencapai kesan tersebut? Karena selama ini ketika saya sampai itu, saya masih nonton bahwa itu masih kurang dari itu. Ya, bismillah. Tentang kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada golongan-golongan yang sesat, ya. Nauzubillah, balik kepada tadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya tidak terlepas dari ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti ada hikmah dari mengapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan ada golongan sesat, menciptakan ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Jangankan kelompok yang menyimpang, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Maka lebih lagi ketika perkara-perkara yang lain yang bawah itu pasti ada hikmah lain yang lebih besar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Dan semuanya terjadi atas ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kaidah tadi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya, ya, tidak perlu ditanya kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu ditanya atas semua perbuatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, itu pun ada hikmahnya, ya, sebagai ujian bagi manusia, ya. Kemudian diketahui siapa orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang kufur. Maka adanya kelompok-kelompok yang menyimpang pun itu sebagai ujian bagi umat manusia, ya. Siapa yang istiqomah di atas jalan yang hak, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang ikut, ya, hawa nafsunya, ya, kemudian mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi semuanya ada hikmah. Kemudian yang kedua tentang salat khusyuk. Ya, ringkasnya apa? Ya, khusyuk yang pertama, sebab ibadah itu sempurna dengan kesempurnaan dua syarat ibadah. Semakin ikhlas, maka semakin sempurna ibadahnya, dan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga semakin sempurna ibadah. Dan ini bisa diterapkan dalam seluruh ibadah. Maka sholat khusyuk yang pertama syaratnya ya harus ikhlas. Sholat yang tersebut murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan riaan, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ada calon mertuanya, bukan karena ingin dianggap orang yang alim, bukan. Hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya belajar tentang fikih salat yang benar, bagaimana cara bertakbir, bagaimana cara bersedekah, bagaimana cara sujud yang sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Maka semakin dia bisa mencontoh cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya akan semakin khusyuk. Kemudian selanjutnya untuk mencapai kekhusyukan salat, ya kita bisa memahami apa yang kita baca ketika salat. Ya, jangan sampai salat itu hanya sebatas rutinitas apa membaca tanpa kita mengetahui maknanya. Maka sebagai upaya kita bisa khusyuk dalam sholat, ya, usahakan memahami setiap apa yang kita baca di dalam sholat. Dan kembali lagi ini pun butuh apa? Ilmu mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka itu ringkasnya, ya, kita sholat yang khusyuk itu satu syarat ikhlas, kemudian yang kedua sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, ya, dan dia paham apa yang dia apa baca, ya, yang memahami apa yang dia baca dari bacaan-bacaan salat tersebut. Apabila dia bisa melaksanakan itu semua, maka semakin sempurna hal tersebut, semakin sempurna kekhusyukan salatnya. Bagaimana jika seseorang melakukan ibadah yang tiada datang atau tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak ada yang benar, apakah ia akan diberikan pahala atas ikhlasnya? Ya. Ada pun apabila dia sengaja mengadakan, artinya dia sudah tahu dalil yang benar, kemudian dia membuat cara-cara baru dalam beribadah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal dia tahu cara yang benar, maka ya tidak akan diterima ibadahnya, ya, tidak akan diterima ibadahnya. Berdasarkan hadis tadi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada ajarannya dalam ajaran agama kami, fa huwa raddun ai mardudun. Amalnya tersebut akan tertolak, tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia menyengaja berbuat sesuatu yang tidak ada untungannya dengan melakukan suatu amalan ibadah, meskipun dia ikhlas. Berbeda dengan tadi, jika dia keliru dalam amal ibadahnya atau belum mencocoki sunnah Nabi SAW karena tidak tahu, ya, karena tidak tahu, maka bisa jadi dia mendapatkan ikhlas dari amalannya tersebut. Meskipun dia ikhlas, akan tetapi apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, maka amalan yang tersebut tertolak. Maksudnya adalah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ya, kok ada mana? Silakan. Yang di dalam. Silakan. Gimana cara membedain sesuatu yang beda dalam agama? Itu adalah dalam tiyah atau dalam kitab atau iman. Yang kedua, Ustaz, kadang-kadang orang tuh sesuatu yang baru dia punya penguat itu seperti yang dibuat oleh dibuat apakah ibadah yang baru oleh sahabat kira misalnya sholat tarawih dibuat di mana terus azan dibuat oleh di tarik pun ada malah jadi mendorong mereka buat sesuatu yang baru karena mereka kadang itu kadang baik maka tidak apa masuk ya. Ya, intinya yang seperti itu maka kita kembalikan kepada penjelasan para ulama, ya. Yang seperti itu kita kembalikan kepada penjelasan para ulama. Adapun jika memang masih ada dasar asalnya, dasar pensyariatannya di zaman Nabi SAW, kemudian tidak ada tuntutan pada saat itu untuk dilakukan, kemudian pada suatu saat, pada zaman tertentu ada tuntutan untuk melakukan perbuatan tersebut dan ada dalil yang mendasarinya, maka yang demikian ini tidak termasuk bid'ah, ya. Yang disebutkan oleh para ulama sebagai apa? Masalihul Rusalah, ya. Akan tetapi ini juga perlu mutalaah, perlu meneliti lebih lanjut tentang dalil-dalil yang ada dan juga praktek yang ada, apakah itu menyelisih yang Nabi ajarkan atau tidak, ya. Dan kembalinya, lagi kembalinya ya kita kepada penjelasan para ulama, penjelasan kepada para ulama. Mungkin ada para ulama yang mungkin menjelaskan dan kita bisa berdasarkan dalil-dalil yang beliau sampaikan itu apa perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan bid'ah yang bisa kita amalkan. Karena tapi kalau jelas itu memang tidak ada asalnya, dasarnya sama sekali dari Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk perbuatan yang bid'ah dan termasuk di dalam hadis yang tadi kita sampaikan. Wallahu ta'ala. Ada banyak lagi dari Ahmad. Apakah diamnya Rasul saat ditanyai suatu amalan oleh para sahabat itu termasuk sunnah? Dan apakah menjalani amalan ulama Rasul itu dibolehkan atau dianjurkan? Kalau apakah istihad ulama itu akan berpengaruh pada amal-amal jika itu besar? Yang pertama, diamnya Rasul saat ditanyai suatu amalan oleh para sahabat itu nanti yang paling tersebut menjadi sunnah atau boleh masuk? Ya, ini termasuk sunnah tarkiyah, ya, sunnah di mana Nabi membiarkan sesuatu amalan yang dilakukan oleh para sahabat, Nabi membiarkannya, maka itu termasuk sunnah, ya, termasuk sunnah dan itu dalil, ya, dan itu termasuk dalil. Menziarahi makam ulama atau makam rasul itu dibolehkan atau dianjurkan? Menziarahi makam ulama-ulama atau rasul dibolehkan atau dianjurkan? Menziarahi makam Rasul atau makam para ulama. Pada asalnya ziarah atau kubur itu sesuatu yang disyariatkan, ya, sesuatu yang disyariatkan, ya, tidak sampai derajat wajib, ya. Yang ulama bukan sunnah, nah, itu bisa ziarah kubur bisa mengingatkan kepada kematian. Apakah lebih mengkhususkan pergi ke suatu tempat tertentu untuk berziarah? Dan dia memang pergi untuk berziarah, maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi SAW, ya, karena tidak boleh seseorang itu melakukan khusus perjalanan kemudian untuk ibadah tertentu, ya, sebagai ulama berdasarkan hadis la tashaddu rihal illa talatati masajid, tidak boleh seseorang itu khusus melakukan perjalanan rihlah untuk melakukan satu ibadah kecuali ke tiga masjid, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan apa Masjidil Aqsa, ya, kecuali di tiga masjid itu. Maka khusus datang ke makam Nabi SAW, tujuannya memang khusus datang ke makam Nabi SAW, maka yang demikian ini dengan para ulama mengatakan itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hadis tadi. Ya, adapun ketika kebetulan pas haji kemudian melewati makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ziaratul kubur di situ mendoakan dan juga mengingat kematian di situ, maka ya seperti itu sunnah. Istihad ulama. Ya, kewajiban seseorang yang tidak tahu adalah bertanya. Ya, kewajiban seseorang yang tidak tahu adalah bertanya kepada para ulama. Ya, dan juga sudah dijelaskan tentang satu perkara oleh ulama tersebut. Sebelum itu mungkin suara perkara ijtihadiyah dan dia mengikutinya. Ya, berdasarkan penjelasan ulama tersebut dan dia menyebutkan dalil-dalil dari apa yang beliau sampaikan, ya, maka ya sah-sah saja dia mengikuti pendapat ulama tersebut. Kalau ulama tersebut memang dianggap sebagai ulama, ya, memang orang tersebut dianggap sebagai ulama yang dia ijtihad tentang satu permasalahan dan boleh diikuti ijtihadnya tersebut dalam satu perkara yang memang boleh di boleh di situ ada ijtihad. Lalu bagaimana bagaimana hukumnya melakukan suatu amalan tetapi ini adalah karena disuruh atau dipaksa oleh makhluk? Dan melaksanakan perintah orang tua wajib, ya. Dan melaksanakan perintah orang tua itu merupakan suatu kewajiban, ya. Apabila ada suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih wajib lagi dilaksanakan. Seperti misalnya orang tua memerintahkan sholat, ya, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat. Dan bahkan berdosa jika tidak melakukan perbuatan tersebut. Wong dalam perbuatan yang mubah saja apabila kita tidak melakukan perintah tersebut, itu termasuk perbuatan hukum walidain, yang termasuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi jika itu perkara-perkara apa berupa ketaatan, ya, maka lebih aula, lebih wajib lagi untuk dilakukan dalam perkara yang mubah yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila orang tua memerintahkan, meminta bantuan kepada kita, kita wajib untuk melakukannya. Apalagi jika itu perkara-perkara ibadah. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Ikhwan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalnya orang itu melaksanakan ibadah dengan tujuan mengharapkan pahala atau yang punya dosanya atau ingin masuk ke dalam surga, itu apakah seperti itu termasuk keikhlasan dalam beribadah? Termasuk, karena itu semua adalah tujuan-tujuan akhirat, artinya tujuan-tujuan yang ya kembalinya kepada mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang beribadah karena ingin surga, Seseorang beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang beribadah karena takut akan neraka. Itu semuanya diperbolehkan, ya. Karena itu semuanya kembalinya apa? Kembalinya semua kepada mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi boleh seseorang beribadah dengan mengharapkan surga. Dan itu juga mengharapkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu tidak bertentangan dengan ikhlas. Bahkan itu juga bagian dari ikhlas, karena itu bisa memotivasi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya itu karena dia menginginkan surga, pasti tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Allahumma inna as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar, ya Allah, aku mohon kepada surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Artinya apa? Ini bagian dari ibadah. Doa bagian dari ibadah, minta surga Allah Subhanahu wa taala. Minta dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak motivasi-motivasi untuk beribadah itu adalah agar mendapatkan surga dan agar menghindarkan dari neraka. Dan ini tidak bertentangan dengan ikhlas, karena semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baca Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga juga karena Allah, jauh dari neraka juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, baik itu dengan pengakuan tadi kepada Ustaz Mufti atas waktunya, atas materinya, semoga kita semua mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman yang baik terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Mufti. Begitu. Ya, kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin anda, tetapi karena terbatas waktu, ya pertanyaan itu belum bisa terjawab. Dan kita lanjutkan setelah sesi tanya-jawab ini, acara akan ditutup dan dilanjutkan dengan, karena ini Madinah spesial hari Kamis, jadi untuk yang berpuasa Senin Kamis kita akan buka bersama di sini, nanti akan dibagikan. Dan silakan kepada para jemaah merapikan barisannya seperti membuat sop-sop supaya pembagiannya akan lebih mudah. Silakan diatur, silakan diatur. Ya, sampai di sini kajian Madrasah Ibnul Sina, Madinah spesial dengan judul Untuk Apa Aku Hidup di Dunia. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustaz Mufti atas waktunya dan teman-teman atas perjuangan langkahnya untuk datang ke majelis ini. Semoga amalan kita semua jadi bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita tutup majelis pada sore hari ini dengan doa tahun majelis. Kami dari panitia mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.